Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام para pendengar setia Radio Indah Siar rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum insyaallah taala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan fikih, itu al-mulakhas al-fikhi yang diringkas oleh al-allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan kitabus shalah, yaitu pembahasan yang berkaitan tentang hukum-hukum tentang sholat dua hari raya, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan pembahasan yang terakhir yang kita bahas pada kajian yang sebelumnya, yang diantaranya yaitu tidak disunnahkan seseorang untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum atau setelah melaksanakan sholat al-Id. Hal ini sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kharaja an-nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawma id fa salla rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Hadith mutafakun alaih. Dalam hadis ini, hadis Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ketika keluar melaksanakan salat id, beliau salat dua rakaat dan tidak salat sunnah sebelumnya ataupun setelahnya. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas bahwa diperbolehkan seseorang, bahkan disunnahkan, untuk melaksanakan, mengerjakan sholat dua rakaat di rumahnya ketika sudah selesai dalam melaksanakan sholat al-Id, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana idza raja'a ila manzilihi min al-Id shalla rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau pulang dari setelah mengerjakan sholat Id ke rumahnya, beliau sholat dua rakaat. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yang diantaranya bahwa orang yang masbuk, yang dia luput dari melaksanakan sholat Id, baik luput semuanya ataupun satu rakaat, maka dia menyempurnakan apa yang luput. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapatkan maka salatlah. "Wa ma fatakum fa'atimmu," dan apa yang luput maka sempurnakanlah. Baik. Kita teruskan kembali pembahasan kita yang berikutnya. Qala hafizahullah ta'ala, "Wa yusannu fil 'idain at-takbir al-mutlaq," dan disunnahkan di dalam melaksanakan sholat di dalam dua hari raya, saya ulangi, wa yusannu fil idain, dan disunahkan ketika pelaksanaan dua hari raya, baik Idul Fitri dan juga Idul Adha, seseorang untuk bertakbir dengan takbir yang mutlak. Apa itu takbir mutlak? Di sini sebutkan wa huwa alladhi la yataqayyadu biwaqtin. Takbir mutlak yaitu takbir yang di sana tidak ditetapkan dengan waktu yang tertentu. Naam, yarfa'u bihi sautahu illa al-unsa. Bahwa seseorang mengeraskan suaranya kecuali wanita. Fala tajharu bih. Kaum wanita cukup dia yang mendengar sendiri. Naam, tidak dikeraskan apalagi sampai terdengar oleh kaum lelaki. Naam. Fayukabbiru fi lailatul idain. Seseorang bertakbir di dua malam hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, fi kulli ashri Dzulhijjah, dan juga di 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Naam. Liqoulihi ta'ala wa yutakmilu 'iddata wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa kita ketika di dua hari raya disunnahkan untuk bertakbir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kalian. Wa yujharu bihi fil buyut wal aswaq wal masajid wa fi kulli mawdi'in yajuzu fihi dzikrullah ta'ala. Kemudian hafizahullah ta'ala mengatakan, wa yujharu, dan dikeraskan seseorang bertakbir itu dengan suara keras. Fil buyut, di rumah-rumah. Fil aswaq, kemudian di pasar-pasar. Wal masajid, juga ketika berada di masjid. Wa fi kulli mawdi'i yajuzu fihi dzikrullahi ta'ala. Dan di beberapa tempat yang diperbolehkan seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajharu bihi fil khuruj ila musalla, dan juga ketika bertakbir yajharu bihi fil khuruj ila musalla, mengeraskan, menjaharkan bacaan takbir ketika keluar menuju tempat salat al-Id. Lima akhrajahu Daruqutni wa ghayruhu an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana idza غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام Hal ini sebagaimana dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anhu kana idza ghada يوم العيد ويوم الأضحى, ketika beliau pergi keluar dari rumah Idul Fitri dan juga Idul Adha, yajharu bitakbir. Bapak Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengeraskan takbir hatta ya'ti al-musalla, sampai datang ke tempat salat, summa yukabbir, dan tetap bertakbir ketika di musalla hatta ya'ti al-imam, sampai datang imam. Nah, kalau sudah datang imam maka berhenti dan imam melaksanakan salat al-Id tanpa adzan dan juga tanpa iqamah. Wa fi sahih. Fi sahih di sini, fi sahih Bukhari wa Muslim, kunna nu'maru bi ikhraj al-huyyat fa yukabbirna bi takbirihim wa li Muslim wa yukabbirna ma'an nas. Di dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, kunna nu'mar bi ikhraj al-huyyat, kita diperintahkan agar wanita, para wanita yang sedang mengalami masa haid, mereka untuk keluar. Fayukabbirna bitakbirihim, dan para wanita mereka bertakbir dengan takbirnya para lelaki, akan tapi sebagaimana tadi kita sebutkan, tidak terdengar takbirnya sampai ke kaum lelaki. Cukup di antara mereka ataupun dia bertakbir, dia sendiri yang mendengarnya. Nah, dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, yukabbir nama annas, bahwa para wanita mereka bertakbir bersama orang-orang, bersama manusia. Fahuwa mustahabbun lima fihi min idhari syair Islam. Dan ini hukumnya tidak wajib, akan tapi hukumnya adalah sunnah. Saya ulangi, bahwa hukum takbir di sini tidak wajib, akan tapi di sini hukumnya sunnah. Sebagaimana sudah disebutkan, fahuwa mustahabbun, dan hukumnya adalah sunnah, lima fihi min idhari syair Islam, agar tampaknya syiar-syiar Islam. Sehingga ketika orang-orang keluar, lelaki, wanita, anak-anak, tua, juga muda, mereka keluar dari rumahnya menuju tempat musalla, tempat untuk melaksanakan Id di lapangan, mereka bertakbir di jalan menuju ke tempat musalla, bahkan bertakbir pula ketika berada di musalla sampai menunggu imam datang, sambil menunggu imam datang. Dan di sini untuk lelaki dan juga untuk wanita, para wanita sebagaimana di awal disebutkan, fala tajhar bih, jangan dikeraskan. Nah, dan juga di dalam pelaksanaan salat Id, sepatutnya bahwa kaum lelaki dan kaum wanita itu tidak disatukan ataupun tidak berdekatan. Para wanita itu safnya di belakang. Nah, para lelaki safnya di depan. Kalau bisa ada jalan khusus untuk para wanita, yang di mana ketika mereka masuk ke musalla dan juga mereka bubar dari musalla, tempat salat, tidak bercampur antara laki dengan wanita. Naam. Qala hafizahullah taala, wa takbiru fi Id al-Fitr akad. Saya ulangi, wa takbiru fi Id al-Fitr akad, bahwa takbir dalam Id al-Fitr itu lebih ditekankan, sangat ditekankan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idhmul 'iddata wa tukabbiru Allah 'ala ma hadakum." Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan, "Fahuwa fi hadzal 'id akad li anna Allah amara bih." Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Baik. Qala hadza Allah taala, ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه. Kemudian di dalam pelaksanaan Idul Adha ditambah dalam takbir, ada takbir muqayyad di sini disebutkan, wa huwa at-takbir alladhi syara'a 'aqba kulli salatin, di setiap selesai dalam pelaksanaan salat wajib, fi kulli salatin fariidah fi jama'atin, salat wajib dalam salat berjamaah, setelah selesai salat bertakbir. Naam. Fayaltafit al-imam ila ma'mumin thumma yukabbiru wa yukabbirun. Imam melihat kepada orang makmum, kemudian imam bertakbir dan makmum pun bertakbir. Dan bertakbir di sini tidak harus sama-sama, sendiri-sendiri bertakbir. Naam. Imam takbir sendiri dan juga makmum pun takbir mereka sendiri. Naam. Lima rawa Ad-Darqutni Ibn Abi Syaibah wa ghairuhuma min hadis Jabir annahu kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla subh min ghalati Arafah yaqul Allahu akbar. Al-hadis. Hal ini sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subh, ketika beliau salat subuh, ketika beliau selesai dari salat subuh, ketika di Arafah, yaqul, beliau mengucapkan Allahu akbar. Baik. Qala hafizahullah taala, wa yubtada takbir al-muqayyad بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. Dikatakan hafizahullah ta'ala, dan dimulai di sini ketika Idul Adha, dimulai takbir al-muqayyad. Takbir muqayyad yaitu takbir yang di sana ditetapkan waktunya. Takbir muqayyad seperti setelah selesai salat wajib, ini namanya takbir muqayyad. Bi'adbaru salawati fi haqqi ghair muhrim, ketika sudah selesai dari salat lima waktu, fi haqqin ghair muhrim, fi haqqin ghair muhrim, bagi yang tidak melaksanakan haji, min salatil fajr, dari salat fajar, salat subuh, yaum arafah, salat subuh yaum arafah, ketika pada hari arafah, sampai ila asri akhir ayami tashrik, sampai waktu asar, namun ketika matahari terbenam, ayamu tashrik, dari hari tashrik, hari tashrik, yaitu tanggal 11, 12, 13, ketika tanggal 13, ketika matahari terbenam, maka itu sudah selesai dari penyembelihan hewan kurban dan juga takbir al-muqayyad. Tayyib. Wa amma al-muhrim fayabtadi'u at-takbir al-muqayyad fi haqqihi min salati dhuhr yawm an-nahr ila asri akhir ayyam at-tashriq. Dikatakan hafizahullah ta'ala, sedangkan orang yang sudah dalam keadaan haji, fayabtadi'u at-takbir, maka dimulainya takbir, takbir muqayyad, fi haqqihi, ini dia sendiri ketika dalam keadaan haji, min salati dhuhr, ketika salat duhur, yawm an-nahr, ketika hari an-nahr, yawm an-nahr yaitu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Naam. Ila asri akhir ayam tasyrik, sampai waktu asar, matahari terbenam, akhir dari ayam tasyrik. Naam. Li'annahu qabla dhalika mashghulun bit-talbiyah, karena orang-orang sudah melaksanakan haji, ketika itu, sebelum itu, mereka masyghul, disibukkan dengan talbiyah. Nah, sehingga di sini ada perbedaan antara orang yang sedang haji dengan orang yang tidak dalam keadaan haji di dalam bertakbir ketika Idul Adha. Nah. Rawi Daruqutni an Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukabbiru fi salatil fajr yawm Arafah ila salatil asr min akhir ayami tashrik hina yusallimu min al-maktubat. Hadis yang meluratkan oleh Daruqutni dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertakbir fi salatil fajr, dalam salat fajr, ketika sudah selesai salat fajr yaum Arafah, ketika hari Arafah, ila salatil asr, sampai salat asar, min akhir ayami tashrik, di akhir hari tashrik, hina yusallim minal maktubat, ketika beliau sudah selesai dari pelaksanaan salat wajib. Naam. Wa fil lafad, dalam lafad yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza shalla subh min ghalati Arafah akbala ala ashabihi fayaqul makanakum wa yaqul Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Dalam lafaz yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza shalla subh, ketika beliau sudah salat subuh di ketika di hari Arafah, yaitu tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, hari Arafah itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, akbala ala ashabihi, beliau menghadap ke para sahabatnya dengan mengatakan makanakum, tetaplah di tempat-tempat kalian, wa yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bertakbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilham. Naam. Wa qala Allahu ta'ala, wa dhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzkurullah," dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, "fi ayyamin ma'dudat," di waktu-waktu yang telah ditentukan jumlahnya. Naam. Sebut di sini sebutkan wahia ayyamut tasyrik. Ayyamul ma'dudat yaitu ayyamu at-tasyrik, hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, huwa rajih wa alaihi al-amal fil amsar. Dikatakan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih bahwa bertakbir dimulainya takbir al-muqayyad yaitu ketika tanggal 9 pada pagi hari ketika hari Arafah, huwa rajih wa alaihi al-amal fil amsar. Wa alaihi al-amal fil amsar itu yang diamalkan di berbagai negeri. Wa qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, asahhu al-aqwal fi takbir alladhi alaihi al-jumhur min as-salaf wal fuqaha min as-sahabah wal a'immah, ay yukabbir min fajr yawm Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik aqba kulli salah. Dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, asah, pendapat yang sahih, pendapat di antara para ulama, aqwal dari pendapat-pendapat, fi takbir, dalam bertakbir, alladhi alaihi jumhur, menurut pendapat jumhur ulama, minas salaf wal fuqaha wa minas sahaba wal a'immah, dari para sahabat dan juga dari para ulama, ayyukabbira min fajri yaumil arafah, yaitu dimulai dalam bertakbir dari ketika waktu pagi hari ketika hari Arafah, itu tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah sampai akhir dari ayyamut tasyrik, dan juga bertakbir ketika sudah selesai salat lima fi sunan, sebagaimana dalam sunan sebutkan yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamun mina iduna ahlul Islam wahia ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrillah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sebutkan yawm Arafah, hari Arafah tanggal 9, wa yawmun nahr, dan juga hari nahr tanggal 10, wa ayyamun mina, ayyamun mina yaitu tanggal 11, 12, 13, iduna ahlul Islam, termasuk dari iduna ahlul Islam, wahia ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrillah, dan itu termasuk dari hari-hari makan, hari-hari minum, dan juga hari-hari seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini seseorang tidak boleh berpuasa di ayyamu tasyrik kecuali bagi mereka yang ketika dalam keadaan haji tidak mendapatkan hewan kurban, maka diperbolehkan berpuasa di ayyam tasyrik. Sedangkan bagi mereka yang tidak dalam melaksanakan haji, na'am, maka diharamkan untuk berpuasa fi ayyami tasyrik, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan wa hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di hari tasyrik. Qala hafizahullahu ta'ala, وكان المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر. Dan orang yang sedang dalam keadaan haji dimulainya takbir al-muqayyad min salati dhuhr, ketika sudah selesai salat dhuhr yaum an-nahr. Yaum an-nahr itu tanggal 10. Nah, sebagaimana alasannya yang tadi disebutkan, karena sebelumnya mereka disibukkan dengan amalan-amalan haji. Li'anna talbiyah tuqta'u durama jamratil aqabah, karena talbiyah itu selesainya ketika seseorang sudah melempar jamratul aqabah, ketika sudah selesai melempar jamratul aqabah berhenti talbiyah. Nah, waqt ramu jamratul aqabah al-masnun duha yaumin nahr, dan waktu melempar jamratul aqabah yang disunnahkan adalah waktu duha yaumun nahar, tanggal 10 ketika waktu duha. Itu yang disunnahkan waktu. Naam. Fa kana al-muhrim fihi kal-muhil. Sehingga orang yang sedang dalam keadaan ihram itu ketika sudah selesai melempar jamratul aqabah, dia seperti orang yang sudah tidak ihram lagi. Nah, karena ketika itu dia dimulainya bertakbir. Takbir muqayyad. Falau ramal jamratul aqabah qabla al-fajr, fala yabtadi'u takbir illa ba'da salati duhr ayda. Dan apabila melempar jamrahnya tadi sebelum fajar, karena sebagian, misalkan orang-orang yang lemah, para wanita, diperbolehkan untuk mereka duluan ketika dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar jumrah. Nah, maka ketika sudah selesai melempar jumrah, fala yabtadi'u takbir, maka janganlah memulai takbir illa, kecuali setelah selesai sholat duhur. Nah, kecuali setelah selesai sholat duhur. Bagi mereka yang melempar jumrah pada malam hari, yang sedang dalam keadaan haji, nah, ketika sudah melempar jumrah, maka dimulai takbirnya tadi, takbir muqayyad, sama, yaitu ketika telah selesai melaksanakan sholat duhur. Nah, amalan alal ghalib. Intaha. Kemudian dikatakan oleh Hafizullah Ta'ala, wa sifatul takbir ayyakul Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Di sini akan sebutkan oleh Hafizullah Ta'ala tentang sifat takbir, yaitu seseorang dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Naam. Kemudian Hafizullah Ta'ala mengatakan, wala ba'sa bitahni'ah, bitahni'atin nas ba'dihim ba'da, wala ba'sa bitahni'ah, dan tidak mengapa dengan tahniah itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, satu dengan yang lain, bi'ayakul ghairihi, sesuatu mengucapkan kepada yang lain taqabbalallahu minna wa mink, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita dan juga amalanmu. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, qad ruwiya an ta'ifatin min as-sahabah annahum kanu yaf'alunahu wa rakhasa fihi al-immah ka Ahmad wa ghairih. Dan diriwayatkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka melakukannya satu dengan yang lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan juga diperbolehkan juga oleh para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan juga yang lainnya. Wal maksud minat tahniyah at-tawaddud wa idharus surur. Dikatakan hafidhahullahu ta'ala, inti maksud dari seseorang dengan mengucapkan kepada saudaranya dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa mink, ini adalah dalam rangka agar terjalin kecintaan terhadap saudaranya. Wa idharus surur, dan juga tampaknya kegembiraan, sehingga seseorang ketika dia sudah satu bulan penuh dia melaksanakan puasa Ramadan, kemudian qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran dan juga amalan-amalan yang lainnya, ketika tanggal 1 Syawal, ketika Idul Fitr, di sana idhar as-surur, yakni tampaknya kegembiraan, sehingga dia mengucapkan kepada saudaranya yang lain dengan mengucapkan taqabbalallah minna wa mink, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita dan juga amalanmu. Fahada jais, dalam rangka menjalin kecintaan terhadap saudaranya. Baik. Wa qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, la abtadi'u bih, saya tidak memulai. Ini pendapat Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alaih, bahwa beliau tidak mau memulai duluan. Fa'ini tada'ni ahad ajabtuhu. Kalau ada yang memulai, seseorang mengatakan kepadaku, ini kepada Imam Ahmad, taqabbalallahu minna wa mink, maka dijawab juga oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa mink. Naam, kan tapi pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala di sini sebutkan la tadi ubih, saya tidak mau memulai, akan tapi kalau ada orang yang memulai seseorang maka aku akan menjawabnya. Wa dzalika karena jawab at-tahniyah wajib. Dikatakan oleh hafizahullah taala bahwa menjawab at-tahniyah wajib. Wa am tidak bitahniyah falaysa sunnah ma'muran biha. Sedangkan memulai dengan tahniyah ucapan taqabbalallahu minna wa mink, memulai dikatakan oleh hafizahullah taala falaysa sunnah, bukan termasuk dari sesuatu yang sunnah, ma'muran biha. Wala huwa aidan mimma nuhya anhu, tidak sunnah dan juga suatu hal yang tidak dilarang. Di sini sebutkan wala huwa aidan mimma nuhya anhu, dan sesuatu yang tidak dilarang, boleh-boleh saja. Wala ba'sa bil musafahah fi tahniyah, dan juga tidak mengapa seseorang dengan musafahah, berjabat tangan ketika dia mengucapkan kepada Allah saudaranya taqabbalallahu minna wa mink, wallahu ta'ala alam. Dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan ahkamu al-idain, hukum-hukum yang berkaitan tentang salat dua hari raya, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru dari kitabus salah, yaitu babun fi ahkami salati al-kusuf, bab hukum-hukum yang berkaitan tentang salat gerhana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita semuanya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam.